وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى صلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. حضرات المحترمين برو مشايخ برو كيائي رحبائي برو سبوه مني سبوه إنكم أستو قولو تقديمي para pejabat yang berkenan hadir adalah TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat. Iki pengajian apa toh? Kok koyo mantenan ngono. Kok dekor ulang tahun tim Jaya niku napa? Bersih-bersih WC apa-apa? Apa? Oh, wali mah. Jenang sungsuman. Ora kondo. Kandake iki sapa kemayu meneh. Ibar hajatan ngoten to. Ulang tahun tim, hey, tim Jayang ke apa? Oh, tim saya. Oh, kok mas aku wong kene do aneh-aneh to. Masjid ulang tahun. Tim Isah-Isah ulang tahun. Mampuh. Momet ndas iki. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kula panjenengan saged sesarengan rawuh kalian tim Isah-Isah. Leres nggih? Ampun menyepelekan tim Isah-Isah nggih. Insyaallah tim Isah-Isah niku grapyak. Biasa ngisah-ngisah piring dadi lak bojone cangkeme cerewet gara-gara ngisah-ngisah cangkeme. Foto-foto. Beli bawang keliru merica, aku datang dengan membawa cinta. Segala puji bagi Allah. Dalu menika pengajian terakhir dinten niki, titik keempat teng wilayah Solo Raya. Isuk wau kali Pak Ganjar Pranowo wonten SMK, lajeng lanjut wonten Boyolali. Saking Boyolali sak derenge teng Tasik Madu Desa Maling wau. Ini apa? Oh, Kaling. Saya terlebih dahulu sowan Habib Syekh teng dalem. Kula dipeseni kali Habib, sing hati-hati jamane fitnah. Wong-wong kaya awakmu iki digolek-goleki salahe. Nggih. Wong kaya kula niku ora salah mawon digolek-goleki salah. Apa meneh nganti hati-hati dawuhe Habib. Nggih, hati. Kula muga-muga kanthi pengajian menika kula panjenengan sami nambah hati-hati. Amin Allahumma. Produk dari pengajian menika mungkin wujudnya wonten kali. Kita bu, kali. Dalam trijiku aja mau dalam apa? Wong kelawan ngaji niku insya Allah dadi wasilah tiang ingkang ngalim. Amin. Nomor loro wong sing gelem ngaji insya Allah wasilah dadi tiang ingkang soleh solehah. Amin. Amin Allahumma. Itu juare wong ngaji niku supaya dadi wong alim, nomor loro supaya dadi wong saleh. Mila ada asupan rohani rupane pengajian, ana asupan jasmani rupane egara. Kaya malah kaya lho ning kono malah didukke ning kono ki ngopo to? Sing mak suguh ki sapa iki? Oh, tumpah. Lah kok degan apa wedang kok dirampok siji karo rondo iki. ketoke corona nih, komunitas rondo nakal. Corona. Mempesona apa wis tuwa kaya ngono kok mempesona. Ayo ge cepet enggak gua ngaji wae. Pagar nusa kok nggawa wedang numplak. Iki malah kalungan kaya asu. Ih sengit ta. Ya jos pakai ansor banser ya Allah ben jeli ya saiki salaman aja suwe-suwe ndak ketularan ireng aku gol ndak irenge luntur lak yo melu ireng aku dengaran bukake ruapi iki Pak Eko oh niku Pak Eko Behari niku nggih Eko BH badan hukum. Lah ibu bapak rahimakumullah, awake dhewe niki ngaji minangkani nderek dawuhipun Allah ikra bismi rabbik. Ikra niku dimensi intelektualitas, bismi rabbik itu dimensi spiritualitas. Ikra niku kaitane kalih akal, bismi rabbik niku karo ati. Kula sering matur, apa bedane wong NU karo Muhammadiyah? Kuwi bedane siji, lak wong NU biasane gedhe atine, yen wong Muhammadiyah biasane gedhe akale kok ndase kepiye to? Cangkem bosok iki lho. Ndase ngono kok. Enak men lak ngomong ndase ngono to. Intelektualitas itu berkaitan dengan kealiman seseorang, sementara spiritualitas itu berkaitan dengan akhlak dan solehnya seseorang. Mila akal niku penting, alim niku penting, tapi soleh luweh penting. Kula tak takon. Sing rampok duwite negara niku kira-kira wong pinter napa wong goblok? Wong pinter. Mila pas kula mlaku liwat dalan elek sopir kula bengok. Iki sing rusak dalan iki sopir sing rusak dalan iki truk-truk gandengan ngendikane sopir kula. Kula jawab, awakmu salah. Sing rusak dalan kuwi duk truk gandengan tapi mobil mewah. Lah kok ngoten? Hooh. Soale duit sing kudune nggih mbangun dalan malah diuntal karo pejabat nggih tuku mobil mewah. Ila akhire dalane ora dibangun mergo duwite wis diuntal. Lah ciri-cirine pejabat sing nguntal duwite rakyat niku ora wani ketok, ora wani petuk karo rakyat. Soale wis kebacut nguntal duwite rakyat. Ewa dene Eko BH niku ben pengajian teko soale ora tau nguntal duwite rakyat. Niku andani memikirke jenengane nganti bathuke ireng e padahal niku berarti Pak Eko ahli sujud ngentikane tiyang ahli sujud niku bathuke ireng kamangka nyuwun sewu Pak Eko lebih dari ahli sujud soale sing ireng mboten namung bathuke sak rorai roto lah kula pengin Pak Eko warga kula panjenengan sami niki dados boten namung tiang alim tapi ugi soleh. Mila nyuwun sewu, kiai-kiai kiamba nggih enten kiai alim, nggih enten kiai soleh. Soale sing dicontohke kali para nabi biyen ya ana nabi sing alim, ana nabi sing soleh. Tak wenehi contoh. Aku ki ning kene, kok kowe madhep rono deloken aku. Kowe malah delok rono. Oh, rembukan to ansore karo banjir. Kowe ngrembug apa meneh? Kowe rembukan apa to, Bro? Heh? Ora peser iki, jan duwe ireng. Banser kok kuru iki. wae kuru iki lemune. Santai wae yu. Lah kamu dibilang dasar kamu gemuk jawaban ora apa-apa. Aku diarani lemu mergo mangan sego daripada awakmu kuru gaweane mangan kanca. Iya. Betul. Kuru gaweane mangan kanca. Kaya gayane tutupi memang aku mengko virus corona. Awakmu ngerti virus corona niku penyebabe nopo? Cangkem celutak. Kewan sing ora kena dipangan malah dipangan. Akhirnya ada transfer penyakit dari kampret kepada manusia. Kampret niku nopo? Lawa. Lawa niku nopo? Codot. Akhirnya codot tidak terima penyakitnya dikeke menungso, jadilah virus corona. Mila wong niku lara rata-rata mergo mangan ngawur karo pikiran sing ngawur. Mila supaya awakmu ora lara belajar karo wong edan kae malah awake ora tau lara. Budine belajar mangan sego bosok wae ora mules. Ya ora. Udanan ora pilek. Turu pinggir dalan ra nganggo kemul ora masuk angin. Budine ora ana wong edan jelek keroan ora. Gelawang edan ini semua agak gudur dengan panggung kumisnya kandel ya orang pokok ini yang ngomong tutupi kan lo kalau Pak Eko ini lo kalau aku tutupi ngomong apa? Saya di rumah tak? Umum saya juga ya ini rasa ngomong ya orang ngomong aku lo Bumi saya saja tumbak. Apa rambut bumi saya terima? Sunnah Rasul ngapur baik. Sunnah Rasul itu jenggot. Laku pasti malah sunnahnya dikerok. Jangan pasti itu namanya Jumati Suseno. Ini dia Jum. Jumati itu dia Jum. Kumis ini jum, itu bagian dari limo alkon satu minal fitro fitro wiono limo siji khitan sunat luru ngetok kuku telu nyambut bulu ketia jadi lah jumat di luru mulai saya bojo ini melebu kamar cabut kelai sunnah rasul apa-apa nomor limo, nomor papat ngerok kumis lak kelek dicabut, kumis dikerok ojo kuali, kumis dikerok kumis dicabut wah, sing nomor limo mencukur bulu kemaluan tapi ingat Pak Jum dicukur dewe ojo mau gawa neng salon gue melakuin moro neng salon piye Jum, cukur cukur apa Jum? Mana? Krimbat rebonding jiji lah uang niku tujuannya ikhrok karo bismirobik kelawan ikhrok dadeke alim kelawan bismirobik dadeke soleh lah iki Pak Jumadi ngundang aku iki wis pengen dadi wong alim pinter tapi ora soleh buktinya apa? Panas kaya ngene ra ono kipas angin. Lho, malah mau kekep ki ngopo? Durepke. Goblok, goblok. Ono kipas angin dikekep ki lho, aku lah kepanas. Kamu jangan membuat malu Jumadi dong. Ya Allah ketek wong sugih kipas angine kluwuse ya Allah. Halan ninggal nyenggol. kerok kumismu lho Jum. Ayo duripke. Ana iki pasangane ana colokane. Colokke kumise Jumadi kuwi. Mati Pak Jumadi iki pasangane. Iya. Dipasangane ra beres apa meneh amplope. Ngomene. Wicabuten men cone mati sisan. Ah, ati kabeh. Shalu ala Nabi Muhammad. Lah, ikra niku penting, saleh ra kalah penting. Ana kalane tiyang niku pinter tapi akhlaki bosok. Mila kula wingi protes karo menteri Hukum dan HAM. Akhir-akhir ini kula niku rada galak kali pemerintah. Pokoknya salah tak sikat. Kula dhewe pokoknya nyuwun sewu, lak pemerintah bener ya tak puji, tak dukung, lak salah dikritik. Indonesia niku sakniki kualik ndan. Nyuwun sewu. Lak wis seneng karo pemerintah, mbok buwasa kaya ngapa dianggap apik. Nek lak wis benci karo pemerintah, mbok apik kaya ngapa dianggap elek. Niku berarti tiyang zalim. Sing jenenge wong adil niku napa wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Dadi lak pemerintah bener ya ayo didukung bareng-bareng, lak salah diingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Contoh beberapa waktu yang lalu kula ngrintik Menteri Hukum dan HAM gara-gara apa? Membandingkan antara kawasan Menteng dengan Tanjung Priok. Tanjung Priok niku dianggap keras, maka banyak melahirkan kriminalitas. Beliau mengatakan keras itu identik dengan kriminal. Tak jawab salah. Sing kriminal kuwi urung tentu wong keras. Contone sing korupsi duwite rakyat niku mboten tiyang keras, tapi wong sing ketoke alus, bajune rapi, nganggo dasi. Nggih napa mboten? Mila kula ora trima kalau diidentikan keras dengan kriminalitas. Kalau keras diidentikan dengan kriminalitas, Pak Eko ora pantes dadi polisi. Kan keras. Pantese malah dadi malinge umpamane. Tapi kan tidak identik antara keras dengan kriminalitas. Umpama lak wong rapi niku mesti apik, sapa sing kandha? Mila kula ora trima, Pak. Kasar iki kadang-kadang penting. Contone keramik. Keramik sing dipasang teng kamar mandi niku keramik sing kasar apa keramik sing halus? Kasar. Alus kepleset tiba pecah ndasmu kok ngompo. Mila kadang-kadang rupa-rupa keras kaya Pak Jumadi niki nyuwun sewu, body atletis, hati teletabis. Iya. Nale, mila awakmu jadi pendekar pagar nusa. Ora apa-apa, ketoke body Rambo ati Romeo. Gagah. Ngono Pak Jum, kok kritik menteri ini. Yang terbaru kula ngritik napa? Menteri Agama. Kuwi yo petuk meneh. ISIS akan kita kembalikan ke Indonesia. Pulang akan kita kasih pekerjaan. Ya Allah Pak Menteri, Pak Menteri. Jenengan biyen diangkat dadi menteri, nyuwun sewu wis nglarani wong NU. Begitu diangkat dadi menteri kebijakannya aneh, mencurigai cadar jenggot cingkrang identik dengan radikalisme. Sampai kula ditelepon karo TV One. Gus Miftah bisa hadir enggak di acara ILC TV One? Saya ngaji di Malang. Bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap kebijakan Pak Menteri? Saya bilang, saya tidak setuju kalau kemudian cadar, cingkrang, jenggot diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, cingkrang, jenggot itu dikatakan sebagai pakaian yang paling nyunah. Bagi saya radikal itu bukan penampilan tapi gagasan pikiran. Ini yang belum tentu radikal, wong nganggo cadar dicurigai. ISIS yang jelas radikal, melawan negara, mengatakan tauhid, paspor dibakar, malah Arab dibalekke. Malah Arab diwenehi pekerjaan. Utakmu ki apa ora nalar to, Pak? Pak. Wong Karanganyar mawon sing nganggo rokeh kok. Nggih napa mboten? Kuwi gawe perkara. Siji mawon benih teroris ngebom sak nggon-nggon. Apa meneh wong 680. Mila kula kandha dicari guru privat untuk menteri agama. Jangan-jangan menteri ini raiso ngaji. Milo kebijakan ini ngawur. Nyeleneh. Uang cedok tukang ngebom mau dibalik. Niku gelem balik teng Indonesia. Mergo isi sudah hancur. Ketuane Al-Baghdadi wis modar. Umpama ISIS niku tasik wonten, wong niku ora gelem mulih. Disurvei. Kenapa Anda pengen pulang? Saya pengen hidup normal. Saya pengen makan yang enak, kembali ke Indonesia. Bagaimana pendapat Anda kemarin tentang ISIS? ISIS enggak salah kok, wong dia sesuai dengan ajaran Islam. Jajal. Kaya ngono kok kon mulih. Kuwi lak sampe mulih tenan, tak enteni ning bandara tak kekrek cangkeme. Ayo pager nusa wani apa ora? Pager nusa kok ngene, wani ngono lho. Ada kowe kok dawa men ora sida. Mila nyuwun sewu. Rusake wong Indonesia niku, lak bahasane kan ngeten. Wong goblok niku rusak, tapi luweh rusak wong pinter tur keminter. Lah cara abah kula seragen niku, Abah Sarif niku. Niku mbedakke wong ngaten iki. Lah ilmune wong Indonesia niku namung pinter kalih goblok. Lah wong Jawa mboten, Pak. Nomor 1, bodoh. Wong bodoh niku kebondo. Haknya mudah diambil oleh orang lain. Wong iki lak goblok gampang diapusi. Bodoh kebondo. Sak dhuwure bodoh niku napa? Pinter. Pinter niku penyakitin napa? Keminter. Niki kebendu. Kebendu iki bahasa Indonesianya apa? Apa jun? Jumati PWD ya, kebendu niku nggih. Kebendu. Tak pikir iki mikire tuwenanan kebendu niku nggih. Kebendu. Cowabut kumismu lho jumlahnya. Encen nganu kok bahasa Jawa niku lak di Indonesia iki kadang-kadang ora dadi kok. Contoh. Isah-isah. Apa bahasa Indonesia ini? Ora iso. Lan jenengan mengatakan isah-isah itu mencuci, berarti ana bedane piring karo sempak. Lak wong Jawa piring isah-isah, sempak dikumbah, itu. Lak Indonesia kabeh dicuci. Ayo, katakan. Teleke pitik jenenge apa? Lencong. Teleke wedhus jenenge? Slendol. Teleke sapi jenenge? Letong. Pantesan tak takoni kebendu bahasa Indonesianya ra ngerti kebendu bahasa Indonesianya apa ra paham. Soale uteke kebak telek. Lah takoni bab telek nyambung. Oke, bahasa Jawa ana bahasa Indonesianya, Pak. Nguyuh hanyang-hanyangan. Ora ana. Masa kencing tawar-menawar. Nguyuh hanyang-hanyangan iki bahasa Indonesia ne kencing mak cerit. Ya kuwi mang. Wong bodoh kuwi kebondo. Haknya mudah dirampas oleh orang lain. Mila coba kayak kejadian di Purworejo. Ada orang yang mengaku sebagai Raja Toto. Kerajaannya namanya Kas, Keraton Asu Sejagat. Niku sing diapusi rata-rata wong bodoh, Pak. Sampai bayar 90 juta, 30 juta, 5 juta, 3 juta. Jajah. 90 juta kapusan mohon sing weneng. Dadi sak derenge ditangkap polisi niko. Ana pendereke niku ditakoni karo tanggane, "Kowe mbayar piro?" 90 juta. Kowe goblok men diapusi. Alah, kowe padine meri karo aku to, aku iso bergabung, kowe ra iso bergabung. Jajar. Kuwi lho, ngapusi wis 90 juta. Kowe ngundang kiai murah mok tawar kuwi lho. Ora ngajar kok jun niku. Murah dinyang kok. Haknya mudah dirampas oleh orang lain. Kapusan. Wong pinter niku penyakitnya napa? Keminter. Kebendu. Gayane sekolah titike nyeramai wong tua. Ngene, keminter niku kebendu. Sak dure pinter niku napa? Sak dure pinter niku napa? Ora, lah wong Jawa ora jenius. Niku lah bahasa Indonesia. Bodoh, pinter, ngerti. Ngerti niku penyakitnya napa? Ora pangerten. Aku senengane kopi kok dijogo teh kan ra pangerten kan goblok. ngombe ku ki kopi duduk teh. Ngapa mewenehi teh? Kowe berarti ngerti aku seneng kopi tapi ora pengerten. Nah, tak kerok kumismu kowe, Jun. Kopine numplak. Kesandung rondoe mulu. Anake 5. Rondo anake 5. Sing ngetengi sapa? Jumat di Suseno. Wong bodoh niku kebondo, haknya mudah dirampas oleh orang lain, kebondo. Wong pintar keminter niku kebendu. Wong ngerti ra pangerten niku kebalak. Wong weruh ra gelem waruh niku kelaknat. Lah niku berkaitan kali intelektualitas. Lak Jawa, lak Indonesia ana ora ana. Anane mung pinter karo goblok. Lak pinter banget diarani jenius. Lak wong Jawa niku kosakatane lebih dari itu. Mangiling-iling. Bodoh kebondo, pinter kebendu, ngerti kebalak, weruh kelaknat. Wong bodoh gampang diapusi orang lain kebondo. Wong pinter keminter kebendu. Wong ngerti ra pangerten, kopi diwenehi teh kebalak. Weruh ra gelem aruh-aruh kelaknat. Dadi lak ngerti suguhanku teh atau kok si Jumadi ra ngelikke panitiane, kowe kelaknat tak kandhani. Oh wis dieleke. Jumati batin. Ancuk salah milih kiai. Itu berkaitan dengan intelektualitas. Mila wong pinter niku penting, tapi kudu didukung karo ati sing saleh. Mula meneh conto iki. Lak wong niku bodho kebondo, kebondo gampang diapusi, Pak. Kula niku lak duwe ibu teng Lampung mriko. Duwe rewang. Rewange kuwi goblok. Ora iso maca, ora iso nulis. Bodho tenan. Lah delalah nampa surat cinta saking pacare. Ora iso maca. Mung diombang-ambung tok. Ketemu karo kula kuwi apa yu surat cinta sangka sapa calon bojo kula isine apa kula ora ngerti wong ra iso maca akhire kula kandhane tak wacake oleh apa ora ampun mungkin lak jenengan macake ndak ngerti isine ndak krungu ya wis tak wacake kupingku tutupen sing jenenge wong goblok percaya oh berarti lak ditutup kupinge ora krungu ya ora jajan aku ngomong tutupin kuping murah kerungu toh oh goblok aku akhirnya surate tak woco kuping kulo ditutupi kali rewangi ibu kulo kulo ngempet guyuni kok goblok aku ke rewangnya pembantu bahasanya ini mamah ya Allah niki wong goblok maka gampang diapusi karo wong wanita. Mila lah iso awakmu dadi wong pinter tapi sing ora keminter. Dadi wong ngerti sing pengerten. Dadi wong sing meru sing gelem aruh-aruh. Niku mesti selamat. Ora mau amin ya ta? Ah telat malaikate minggat kesuwen. Amin abot men. Yo kemayu men to iki. Pertanyaan kopi kundi. Rondone sing ndi? Oh, kuwi rondo ta. Ye, jajal. Rondone kono sing ngerti kok Jumadi. Ayo, pertanyaanku, ada apa dengan mereka? Iya. Aja ngono. Oh, wedine karo anak-anak, ora karo Gusti Allah. Ya Allah, Di. Oh, kurang ajar lah Jumadi. Gusti Allah lah iso diapusi. Lah kurang ajar ta. Lah anak-anak reso diapusi. Ya semoga-moga Pak Jumadi panjang umur. Amin. Wong sak donya mati Jumadi urip dhewe ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga kopi ne teko halfa. Lagi ngantuk kesel pengen ngopi kok diwenehi teh goblok. Tas ngombok seger-seger. Kan aku jadi malu. Iki tae nggih kowe wedi. Jadi monggo gak awakmu, aku ora doyan teh. Ora apa-apa kok selotanku ilang. Kuwi ya celutak kok dina aku, jatahku mau jaluk lho. Muga-muga Jumati mlebu surga dhisik dhewe ya. Budal sesuk isuk. Oh kari-kari mawon nggih. Pak Jumati umure pinten to? Oh suwidak pas. Oh suwidak. Wah akan mau. Sing ngongkon sapa? Celutak. Suwidak wis wancine tindak bidak. Bidak-idak suwa wancine tin tindak. Lapak eko iki mendekati 50 senengane ketonan. Tapi santai mawon. Wong mati niku serate ra kudu tuwa, mati niku serate ra kudu lara. Mila sama jatuh kula luwih enom daripada Pak Jum, Pak Jum luwih tua daripada kula, bisa jadi sing mati Pak Jum mati bisa. Lono kalane tiang niku pinter tapi atine bosok. Lak trewang kula niku wau goblok tapi atine apik. Mila nyuwun sewu, alim niku penting, soleh yo penting. Tawene contoh kiai niku kadang-kadang karaktere ana sing alim, Pak. Kadang-kadang ya ana sing saleh. Soale napa? Nabi mawon nggih ngoten, ana nabi sing alim, ana nabi sing saleh. Tak wene contoh sing paling gampang. Ana nabi jenenge Dawud. Dawud niku duwe anak jenenge Sulaiman. Kok Dawud kok anake cendol iki kepiye? Cendol Dawet yo yo. Mumet dasku. Oh Dawet kok anake cendol sing kok ngendi? Malah cendol Dawet. Cendol Dawet lah Pak Jumat senengane kecantol cawet. Gerbi adem sangit. Kopi itu bisa panas. Tekone suwe adem. Ambune kaya kopi angkringan. Nabi Dawud niku nyuwun sewu, nabi sing saleh. Sulaiman niku alim. Mila kiai niku ana sing modele kaya Dawud, ana sing modele kaya Sulaiman. Niki wong loro niki sugih kabeh niki. Dawud niku sugih, Sulaiman niku sugih. Tapi hebate napa, Pak? Eko. Dawud karo Sulaiman niku senajan to sugih, ora tau gelem mangan bondo kerajaan. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadi. Dia hanya makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Bahkan Nabi Sulaiman setelah sholat duhur dia biasa duduk di depan masjid, ketemu dengan orang miskin, lungguan karo wong miskin. Apa yang dia katakan? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Kenapa? Padahal dia kaya. Bagaimana tidak kaya? Nabi Sulaiman niku saking sugihe bojone 1000. Setiap malam beliau mendatangi 100 istrinya. Ben bengi kelon ping 100. Rambutnya dari maghrib nganti subuh telos terus. Nabi Sulaiman begitu luar biasanya, begitu kayanya. Pertanyaannya Jumadi bojone piro? Menane di bojomu sing ndi di? Bojom. Oh kae to. Menrane suara kowe mencelutak murah konangan. Jumat iki alim. Alim kena penyakit gula. Tandani sak ayu-ayune bojomu aja nganti kena penyakit gula tak kandani. Wong lek kena penyakit gula, halalah bojomu mubatil. Lho, lek kena penyakit gula ora iso apa-apa, Jum, tenang. Lek wong lek penyakite ora duwe penyakit gula, ibarat cekel tongkat ngene iki, Jum. Ngene iki. Gagah. Lek wis kena penyakit gula, ya Allah. Aja nganti. Nabi Sulaiman niku saking sugih bojone sewu. Gus pinten pinten? Siji wong kula mboten sugih kok. Siji. Nambah. Rencana. Insyaallah saya tidak akan nambah. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan kamera ya. Ana ngarep kamera ya. Engko konangan kok ya bahaya. Tapi enggak, kula niku setia banget kali bojoku lho. Kula mlebu kamar, bojoku wis siap-siap. Wah, aku langsung nyanyi. Temanggung udane terus dhuwur diambung sing ngisor telus. Lha karo bojone kok ngopo? Kaya ngono jumur bojomu. Tuku ciyu sak botole cuma dituru ketok. Jempole. Ora apa-apa. Cuma di mlebu kamar nyanyi tol jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak ngono. Lho, ora apa-apa. Wong mencintai satu wanita dengan banyak cara. Karo bojone. Kuwi lak sing cengengesan mergo kowe rung duwe bojo dasar jomblo. Maneman. Tuku bawang kleru mrica. Wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Loro atiku. Biar makanya mbak-mbaknya dijogo tenang hati-hati kalau codot-codot ini. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu tapi jangan murahan ya. Ngono saya aja murahan Siti Khadijah mas kawini 400 juta lah 20 ekor unta lah 400 juta Kanjeng Nabi ngrabi Siti Khadijah 400 juta pertanyaan saya berapa mahar yang harus diberikan kepadamu? Iya. Cie mulai reso turu. Sorry ya, kita beda keyakinan. Kamu yakin mau, aku yakin mikir tak. Tak wene contoh Nabi Dawud karo Nabi Sulaiman. Boyok keluar aja. Oh, wesel kula soalnya. Kula soalnya kali Pak Ganjar yo sira ngisor. Kan boyokku capek. Bedanya aku Jumati siji lah aku capek mergo ngaji Jumati mergo kelon matamu kaya kuat-kuat mergo kelon ngono gaya jum-jum mergo isah-isah kok mergo kelon iki lho kayane mergo kelon wong Jumati wis ora sapa-apa bojone kandha karo aku kok ben lak malam Jumat teko Jumati maru mlayu ning warung golek apa kuku Bima Jumat itu kuku Bima sing entuk tuku sari rapat ta. Malam Jumat arep diombe, dicom mati lampu. Ngombene keliru. Bojone Jumadi ngombene kuku Bima. Jumadi ngombene sari rapat modyan. Oke, ngerti aku bojomu wadul karo aku. Begitu lampune murup bojone jegelek. Ngapa? Jumadi nyekeri silit rapat. Bainal alim was soleh. Nabi Dawud niku soleh. Tapi mboten tek ngalim. Sing ngalim Sulaiman, maka Al-Qur'an mengatakan apa? Fa fahamnaha Sulaiman. Tak wenehi contoh. Satu ketika Pak Jum bawa Ibu ana kakak adik sing lanang sing barep jenenge Kubro, adine jenenge Suhro. Kubro karo Sugro iki ndelalah meteng bareng. Kubrone ya meteng, Sugrone meteng. Anake lahir ya meh bareng. Sing jenenge bayi niku lak rupane padha. Mila nopo? Aku matamu alon-alon. Menang ganggu aku. Iya ora apa-apa tapi cuma banter. Kowe iki rasa bengok ngerti lah kowe iki bakul aku wah tak kandhani. Untung nggo kaosku kowe. Mbeng aja aku. Sa jamaah iki wis ngerti kabeh lah kowe iki dodol. Ora usah mau bengoki lah butuh ngombe kowe diceluk. Kaget aku. Ngombe serius aku. Ya tak ora ngajar to. Kan aku kaget banget. Untung wong Jawa lah wong ngapak kuwi beda meneh. Nyongak. Aku lak nyong, aku wak nyongak. Dinggo kopi ae jum rambutmu keriting jijik yo dibuka iki lho. Dinggo kopi ae iki lho rambutmu ku jajan. Malah isih ketok enom. Apa sing ndelok iki matane katarak kaya ngono kok. Yo lak rambuté apik kaya rambutku ngono e ora apa-apa. Sengit aku. Mumet dasku cium. Oh, asline panjang niku. Ya Allah, niku jenenge gori. Gondrong buri. Apa rambutmu keriting to, Jum? Kuwi jenenge mukri. Munyuk keriting. Sugrong lahir ke kubrong lahir ke bayi niku lak mirip mila napa teng rumah sakit niku bayi diwenehi gelang supaya tidak tertukar mila sing tengen diwenehi gelang soalnya lak ora diwenehi gelang jenengan padha-padha bayi ne urung iso bedake endi eko endi jumadi suseno soale bayi niku rupane padha mila diwenehi gelang lah. Oh, anakmu ya Eko, sing di pojok kae. Oh, kok malah rupane mirip karo Eko iki. Jenenge nggih Eko. Oh, Pak Tentara to. Siap, Dan. Dinas di mana, Dan? Oh, Surakarta. Kopassus. Oh, Denpal Korem. Lah ning kono kan ana kae, ana Dan Ramil, Dan Dim, Dan Rem, aku Dan Jogja. Dancuk itu komandan pucuk. Oh ini kok masih begini mau kenal-kenal ke sing takon sopo mbok sing mau kenal ke ini kok demenan gula ngono malah rapopo cie ini kok yang gula wis tua ngacengan jum. Kula iki lak ngomong Dan Ramil kok Ramil kelingan. Kanca kula lak kok Ramil teng Yogya Dan Ramil. Gawe pengajian, Pak Dandime diundang, Jangeng Kodim diundang, pejabat-pejabat Kodim teko. Begitu istighosah, kiai ini niku malah sing disebut niku Kodim terus. Ya Kodim. Lah wong kok Ramil nesu. Iki sing gawe panitia iki kok Ramil. Mbok disebut raya Kodim terus. Akhire kiai niku ya manut ya kok Ramil ya. Satu ketika Kubro dan Sugro ini berangkat ke hutan. Di tengah hutan salah satu bayinya itu dimakan harimau. Maka bayinya tinggal satu. Begitu bayi ini mung siji rebutan. Sugro ngaku niku anake Sugro, Kubro ya ngaku niku anake Kubro. Akhirnya sing menang niku si Sugro dibopong karena enggak terima wadul karo Nabi Dawud. Maka dibukalah persidangan. Maka persidangan pertama kali di dunia itu ada di zaman Nabi Dawud. Sidang. Saya sidang. Kira-kira ini anaknya siapa? Sugro ngacung, niki anak kula Nabi Dawud. Buktine apa? Sing gendong kula kok. niko kubro ngaku tapi nang gendong anak. Kan berarti Tony Buster. Apa kuwi? Watonmu nindo bose banter. Wong sing gendong anak kula kok diaku-aku anake kubro. Kuwi berarti kubro becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni. Ra sedeng. Masa kaya Jumadi ya ora. Apa bedane gajah karo Jumadi? Beda. Gajah kae ndase ana belalene, Jumadi belalene ana ndase. Mendengar penjelasan dari Sugro, Nabi Dawud ki percaya. Oh ya wis iki anake Sugro. Maka persidangan memutuskan ini bayi adalah merupakan anak dari Sugro. Nah, wong niku lak saleh, khusuk. Niku biasanya ora tau suudon. Ora tau duwe pikiran macam-macam. Mila lak jenengan duwe masalah. Masalah kok kaitane karo ati. Niku mang takon karo kiai sing khusuk, kiai sing saleh. Contone Nabi Dawud. Metu saka ruangan Kubro dan Sugro ketemu karo Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman takon, iki mau diputuske karo bapakku anake sapa? Anake Sugro. Mergo sing gendong Sugro. Nabi Dawud protes, mengadakan peninjauan kembali. Banding, ilmu banding dalam persidangan hari ini niku merupakan ilmunya Nabi Sulaiman. Akhirnya banding dah. Banding, bapak, ngapa le? Saya enggak percaya kalau bayi ini anaknya Sugro. Dan Nabi Dawud, padahal posisinya waktu itu Nabi Sulaiman umurnya baru belasan tahun, mengakomodir pendapatnya Nabi Sulaiman. Ya wis, kowe lek iso mbuktekke lain, silahkan sidang kembali. Niki perhatian nggih ibu bapak. Ternyata anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik itu adalah anak yang mendapatkan penghargaan dari orang tuanya. Anak yang tumbuh dengan baik itu anak yang tidak diremehkan oleh orang tuanya. Milo jenengan duwe anak ojo mok remehke. Kadang-kadang lah anak niku duwe pendapat, orang tua dengan gampangnya mengatakan apa? Halah, cah cilik kakean usul, jenengan salah. Wonge sing ngoten niku dalu menika nggih teko. Ya melu guyu tenan. Biasane jilbabe ijo. Sing jilbabe pink insyaallah. Luweh parah. Kula iki paling ra seneng ya, lah anak duwe usul. Kadang-kadang wong tuwa kurang ajar, Pak. Bu, aku duwe usul ini. Menengo. Cah cilik ngatur-ngatur. Salah. Nabi Dawud ketika mendengar banding dari Sulaiman, "Oke, silahkan kamu lanjutkan kalau kamu bisa membuktikan." Saya ulangi. Anak yang tumbuh kembangnya dengan baik adalah anak yang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ojo nyepelekke anak. Kula niku niteni kok. Suksese anak niku mergo wong tuwa kadang-kadang menghargai anak. Tapi kok anak ditekan terus karo wong tuwa? Anak biasanya enggak bisa tumbuh dan berkembang. Mula gurune pondok anak kula telepon, "Pak Kiai, anake niki teng pondok ngapalke Quran males-malesan." Pripun nggih? Tak jawab, "Ora apa-apa. Pira-pira anakku sik gelem pondok." Dilapori meneh, "Niki bijine elek." "Ora apa-apa. Sing penting anakku sik gelem sekolah daripada anake tanggoku malah nguntal narkoba." Ngono mawon kok. Anak bijine elek diunak-unake goblok. Wong tuwa ngragati nang bijine elek. Lah anake pinter, aku goblok iki mergo jenengan ya goblok. Jumadi niki oh bijine 9 pian. Dibagi 9 pelajaran. Ngerti. Wong biasane wong sugih iki melasine wong goblok. Lho tenan. Wong niku lak kuliahe dhuwur-dhuwur ijazahe macam-macam biasanya malah ra iso golek duit. Lha tenan, pengusaha-pengusaha niku biasanya malah sekolah kadang-kadang goblok. Mila kok ketoke Jumadi ki rada sugih mergo mbiyen sekolahe goblok. Heeh, ora. Ngerti aku makrifat kok. Deloken pengusaha-pengusaha sukses ki rata-rata rek sekolahe goblok. Mila lan jenengan duwe anak goblok ora sama seneng iki bene mawon. Gini apa badan? Sing penting disupport ora apa-apa le, sing penting kowe sekolah. Sesuk ki dadi apa urusane Gusti Allah. Kadang-kadang anak rampung kuliah nganggur, wong tua mulai cerewet cangkeme. Kowe iki goblok tak pinterke pinter kuliah nganti perguruan tinggi, rampung kuliah kok nganggur. Kek kapan kowe bales budine wong tuamu? Lah kula diomong ngono tak jawab. Ngapa jenengan njaluk bales budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok. Ngapa? Ayo, gen apa badan? Sing bener niku wong tuwa nyenengke anak apa anak nyenengke wong tuwa? Anak nyenengke wong tuwa. Buktine apa? Sak durunge anak lahir wong tuwa wis seneng-seneng. Ayo, apa ora? Sak durunge ana anak wong tuwa wis seneng-seneng. Mergo wong tuwa seneng-seneng akhire dadi anak. Kapokmu kapan kowe wong tuwa? Senengane kok mbebani anak sing ora-ora. Mang conto sikape Nabi Daud kepada Sulaiman. Akhirnya Sulaiman sidang. Rene tak sidang. Bayinya tolong ditaruh di tengah. Bayi ditaruh. Nabi Sulaiman jikuk golok. Supaya adil, apakah ini anaknya Sugro atau Kubro? Karena dua-duanya mengaku, maka bayi ini akan saya belah menjadi dua. Untuk Sugro separuh, untuk Kubro separuh. Begitu mau dibelah, Bismillahirrahmanirrahim, diangkat. Si Sugro niku sing gendong anak wau suwante. Wis ora apa-apa. Mok belah-belan bagi separuh-separuh. Sementara si Kubro bengok, ampun Nabi Sulaiman. Kula mboten usah diwenehi rapopo. Anak niku men dipelihara karo si Sugro daripada anak niku mati jenengan belah. Akhirnya Nabi Sulaiman tidak jadi memotong bayi ini dengan mengatakan apa? Saya putuskan bayi ini adalah merupakan anak si Kubro. Kenapa? Nabi Sulaiman bermain psikologis. Ora mungkin ibu kandungnya rela melihat bayinya dipotong menjadi dua. Kecerdasan seorang Nabi Sulaiman. Mila nyuwun sewu. Lah soal pinter, Nabi Sulaiman itu pinter banget. Tapi soal khusuk, luwih khusuk Nabi Daud. Nabi Daud niku nyuwun sewu menawi salat ndonga nangis, air matanya bisa menghidupkan rumput. Nabi Sulaiman salate biasa mawon, kelase mat kolam cing, komat teko salam plencing. Komat mangkat, rampung salat tangane diangkat ndongane singkat, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Mungkat. Allahumma lantas jalan. Itu Sulaiman. Tapi wonge cerdas. Tak tambah meneh. Niki nerangke ayat fafahamnaha Sulaiman. Siji meneh. Mencumati rambutmu cukup jumjuji. Rambune. Mbok kanggo kopiah. Wis keriting pede. Wah, cumati. Rambutnya kaya buntut emprit. Ketahe bojo mati ayu. Ketahe sesuk bojo mati, Pak Jumati mlebu surga mergo syukur. Bojo mati mlebu surga mergo sabar. Jumati mergo surga mergo syukur mergo duwe bojo ayu. Bojo mati mlebu surga sabar mergo duwe bojo rupane kaya ngene. Syukur. Jan Gusti Allah ki adil lho Pak Eko. Mitra sejarahe anake Nabi Adam Qabil dan Habil. Kalau laki-lakinya ganteng istrinya jelek. Kalau laki-lakinya jelek istrinya cantik. Itulah yang terjadi pada Jumadi dan istrinya. Mila sing awakmu rupane elek ki to Le, insyaallah sesuk bojomu remuk. Sok pede. Tak wenehi siji meneh. Betapa menggambarkan wong ngalim niku penting, wong khusuk niku ya penting. Ana bocah wayu. Pokoke modele isu-isu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Lak Jumadi ki senengane pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Ana bocah wayu tapi kurang saon, alias rada pekok. Diperkosa karo empat tokoh. Diperkosa. Mergo rada peko, ora ngerti lak bocah niku diperkosa. Sampai akhirnya singkat cerita bocah ayu niku wau meteng. Begitu meteng nembe kelingan. Oh, aku ki meteng mergo diperkosa. Sing merkosa sapa? Empat tokoh. Jenenge sapa? Jumadi Suseno, umpamane, umpamane. Umpamane lho, Jum. Sisine Anwar lah ya, heeh. Anwar? Oh, iki Anwar iki. Kowe sing adil, siji Jumadi, loro Anwar, telu Eko BH. Papat Gus Miftah. Lho, kok aku keri dhewe. Diperkosa sandar, meter. Singkat cerita, gara-gara hamil, aku ki meteng biyen sing ngeloni sapa ya? Oh, empat tokoh itu. Kelingan ora kuwi? Rambutnya keriting. Mane ngoten niku. Kumisen. Mergo meteng lapor karo Nabi Sulaiman. Nyuwun sewu, Nabi Dawud. Nabi Dawud kula meteng. Sing merkosa sapa? Empat tokoh nika. Bener kowe diperkosa? Nggih. Kowe diperkosa? Kaya nang kantor polisi Yogyo ndan. Ono wong wedok diperkosa. Bojone mulih to kerja. Omahe berantakan. Ketemu bojone. Iki omahe berantakan ngopo, Dik? Ono maling, Mas. Oh. TV-ne kok ilang? Diangkat maling. TV diangkat maling kowe meneng. Nggih, wong kula wedi kok. Lho, kok kulkase ilang? Nggih diangkat maling. Kulkas diangkat kowe meneng. Nggih, kula wedi kok. Lah ngopo awakmu berantakan? Kula diperkosa. Kowe diperkosa meneng. Nggih mboten. Tak obahke titik. Oh. Mosok meneng. Tacak, tacak. Ono meneh ndak? Diperkosa lapor polisi. Kamu lihat enggak yang perkosa kamu siapa? Saya enggak tahu. Lah gimana? Diperkosa dari belakang. Masa kamu enggak lihat? Takut lepas? Cie pengen. Masa aku jodohan karo kowe, Jum, tenang kena corona. Akhirnya empat tokoh ini dipanggil oleh Nabi Dawud. Kumpul. Saya sidang. Apakah kalian berempat memperkosa perempuan ini? Dijawab, ala Nabi Dawud. Niku lak cara dok kentir to. Niku ngaku-ngaku, kula mboten memperkosa. Ewadene bocah niku meteng diperkosa karo asune Kiamba. Oh, kuwi meteng mergo dikelani karo asune. Nggih. Tenan. Terus Nabi Dawud iya percaya, mergo wong khusuk. Oh ya wis, aku percaya wong papat rang aku kabeh kok. Mantul iki. Begitu keluar ketemu karo Nabi Sulaiman. Sing perkosa sapa? Asune Kiamba. Aku ora percaya. Sidang meneh, peninjauan kembali. Akhirnya kumpul ke matur ke Nabi Dawud. Kula mboten percaya lah bocah niki meteng sing merkosa asune Kiamba. Terus piye? Akan saya investigasi. Ilmu investigasi dalam kepolisian, penyidikan, penyelidikan itu juga berangkat dari ilmunya Nabi Sulaiman, termasuk tongkat komando. Dari Kapolri, Kapolda, Kapolres sampai Kapolsek pakai tongkat komando niku sing ngajari Nabi Sulaiman ketika memerintahkan pasukannya termasuk hewan-hewannya. Termasuk dari Pak Panglima TNI, Kasat, Pangdam, Danrem, Dandim, dan Ramil, dan Jogjaran niku nganggo tongkat niku ajaran Nabi Sulaiman. Tak ajarin dan dengar. Ora ngerti ta kowe? Ora ngerti. Sing ngerti aku. Larang sih. Lelah nyangoni mung pipi Pak Santet. Santet yo kok kumismu tak pindahin batuk. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Kula pengin bar niki jenengan dadi wong alim yo dadi wong saleh. Amin. Amin. Teluk sisi-sisi. Gurene, tongkat kuwi. Sampai ngomongnya awas kuwi. Gurene meneh. Selamatan dhisik e. Sing mburike musik apa kok? Ledek muni apa kok? Kuwi musik apa, Le? Reo. Reo kan barang. Jelek kok ada. Iki malam Kamis kok jelek malam Jumat iki piye iki? Oh, lagu saben malam Jumat. apa? Mundur alon-alon? Kecantol cawat? Ditinggal rapi? Aku mau jaluk iki mundang kiye apa di dikempot? Apa Pak Eko? Oh, sakit malam Jumat. Ya wis, eh tabu sing api. Mbak tes, tes. Apa diwale? Aku nyepet musuh pengen ngaji ngene. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing bengoke banter tak dongaku tangan lunas. Amin. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli. Aja terlalu ngegas ngono, ngepop wae ngejes, tung entung entung ngono. Pokoknya doyak maling lho. Warpe ngapa? Oh joget. Sufi tadi Sufi. Ya. Eh alon-alon ngejes wae. Ting tang tang melodine wae. Iki malah koyo ora jenengan. Boleh gayane. Karena salah enggak jadi. Cira dan joget. Salli wa sallim da iman. Salli wa sallim da iman. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi man. Ayo saiki tarik. Unggahke titik. Sholli wa sallim da iman. Sholli wal ali wal ashabi man qad wahada saben aliku bermoleh nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirim banjur bali remes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saleh diajarin Pak Eko cuma kenangan lo bro ngecereng ngecereng ngecereng kaya orang bayaran lho sing apik lho ditonton Pak Jumadi kan Jumadi sakit hati atau jangan-jangan sama amplopi Jum gratis toh oh pansan bosok gratis toh rata-rata sing kompiak lho masa mpreng mpreng alah jijiri sisi gerak lho. Mandi kondisi. Rono musike kok. Op op. Ya, Umar, ya nak kayak wetan tak suwon itu. Oh, mendas nih. Oh, musiknya enggak asik ya Jum ya. Entreng, entreng. Mau mendas kok. Makan bakwan di desa pojok kiyainya tampan, musiknya gosok. Orang-orang sikil ya pak, ya pak, ya pak, ya. Halah, ngopo kowe. Aja, aja, saya ki musikin dulu sih gerak kayak apa, larung oke. Ani. Ngopo. Gua ya so action. Begitu eksekusi blenye. Kowe ngerti ra, napa mbiyen Roma Irama pengen nyalon dadi presiden. Karena pengen nutup Ani dari SBY. Semoga Bu Ani Husni Fatimah. Amin. Wis tak teruske wae iki lagu pengajiane. Lanjut ya. Jam setengah telu. Selatan meli. Hasil nabui boso kok. Cek lagi ya saya kira dangdutan be. Yo, ambiar. Atiku rasane loro. Nyawang kowe rai so apa-apa. Kowe iki sing ndek candaran ngendi e june? Eh? Mafia saiki apa? Oh, jenenge mafia Solawat anak buah Gus Ali. Kamu jangan memalukan Gus Ali dong. Tak kandake Gus Ali lho. Ora-ora dhisik. Gus Ali. Gus, anak buahmu bosok. Mafia Solawat ya sudah ter apa? Sohor malah. Lah seprono seprene lagumu mung cokot boyo tok. Iki kan abe Gus Ali ta iki. Oh alah. Pantesan dowo-dowo. Aku ning Yogyakarta iki tugune ilang. Ya nomo sunggi ya Le. Isara Le, didengar Abi Isara. Bisa? Oke. Ayo. Shalawat Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang konco ato karo agomo rendue toto kromo korane rati woco solate yo ditinggal. Senajan nyiksa tresnaku selawat sing banter ya Rabbi bil bali makosidana walaufir lana mamado ya wasial huwal habibulladi nur jasa fatu likuli aliminal ahwali muta. Salu ala Nabi Muhammad. Malaikat ini langit bengok. Ho ah ho. Cuma tinggal lagu apa? Kartanya namun udah janji. Halo. Halo. Kartonya nomor rejanji biyen aku sebeta suwe-suwe mlumah jamakmu sok aksen. Akhirnya Nabi Sulaiman banding. Aku banding. Oke. Tapi aku ngelak ngombe dhisik. Heeh. Yeah. enak, ha, ulangi, oke. Diceluk sisi-sisi, saya banding. Yang pertama Anda ke sini, siap Nabi Sulaiman. Kamu mau berkosa dia? Ya. Besar wajah pemerkosa. Kamu primus ya? Pria muka suek-suek. Apakah kamu memperkosa perempuan itu? Tidak, Ferguson, tidak. Serius, serius. Kok dia bisa hamil? Dia itu hamil karena diperkosa oleh anjingnya sendiri. Nabi Sulaiman rakala pinter. Aku saya kira takon nerawake. Asune piro? Nggih setunggal. Rupane opo? Ireng. Ya, tulis ireng. Menurut keterangan saudara Jumadi, perempuan ini yang memperkosa adalah anjingnya sendiri, warnanya hitam, dan satu-satunya kambingnya, asunya korban. Orang kedua Pak Jumadi celuk. Rene, woi, coba jenengmu. Eko Biha. Celuk naik. Pak Eko, Anda memperkosa? Enggak. Terus Eko mertun apa? Diperkosa kali asune piyamba. Oh ngono, asune piro? Wis tunggal. Rupane apa? Putih. Lah wis gitu. Mau si Jumadi ngomong, ireng, Pak Eko ngomong putih. Nomor 3. Anwar. Saudara Anwar, apakah Anda memperkosa? Tidak, Ferguson. Tidak. Jangan kamu tuduh aku, Ferguson. Kok meter diperkosa kali asune iki amba. Ngono. Asune piro? Setunggal. Rupane kuning. Mojar we ada. Menurut Jumadi ireng, Eko. Oke, Anwar kuning. Nomor 3 celuk meneh. Hei. Apa? Kenapa? Kira-kira nomor 4 enake jenenge sapa? Gus matamu kuwi ngawur wae. Kiai kok memperkosa aku. Cangkeme boso. Boso aku memperkosa. Aku ora memperkosa edo pengin. Kan jam aku nunteh banyak. Bila mau masuk untuk tularan ini ojo. Cinta ditolak sarpe masih buka. Sing nomor 4. Ini siapa ya ini? Ajo musim kita tau. Suseno. Saudara Suseno, apakah Anda memperkosa? Oh tidak. Kok dia hamil diperkosa sama anjingnya? Warnanya apa? Coklat. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan. Nabi Dawud saya putuskan. Yang memperkosa mereka berempat. Nabi Dawud tak takon. Kok awakmu ngerti? Ngertos pak. Tak takoni sing memperkosa pemedok kuwi sapa? Asune kiamba. Kuro takoni asune mung siji, miturut keterangan tiyang papat menika rupane beda. Miturut Jumadi rupane ireng, miturut Eko rupane putih, jare si Anwar rupane kuning, jare Suseno rupane coklat. Berarti bocah kuwi ndobos, memperkosa tapi tidak mau tanggung jawab, akhirnya hamil. Wong-wong papat iki mikirin apa? Walah man Sulaiman, aku kira sampai kok awakmu mikir sampai sejauh itu. Milati anti wilo, wong lanang ama perkosa ora tanggung jawab tak kandani. Wilo bedone tiang listrik karo tiang jaler. Tiang listrik kuwi madangi, tiang jaler matengi. Tapi ya, bedone tiang listrik karo tiang jaler. Tiang listrik madangi, tiang jaler mateng. Maka tolong jaga kesucianmu. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya. Maka ibu bapak rahimakumullah, dengan dungo, muga-muga anake ana sing alim soleh. Amin. Muga-muga anake ana sing alim. Amin. Muga-muga anake ana sing soleh. Amin. Syukur-syukur iso marisi ilmune Nabi Dawud. Syukur-syukur iso marisi ilmune Nabi Sulaiman. Mila jenengan yo ora iso madak-madake. Kok kiai-kiai khusuk tapi ra pinter, kiai-kiai pinter tapi ra khusuk. Wong kiai niku gadah kelebihan piyambak. Nah, mila kula pesen kali jenengan lak ngaji aja banding-bandingke kiai. Kira apa mboten? Milo kiai niku kaya rumah makan spesialisnya masing-masing. Ono rumah makan pecel lele, ono rumah makan spesialis rawon. Kula kaya Gus Ali yo ora iso. Gus Ali kon ngaji kaya kula teng lokalisasi yo ora iso. Wong kabeh duwe kelebihan kiambak, kiambak. Milo cuma banding-banding ke. Aku seneng karo iki ra seneng karo kae. Anda enggak punya hak. Habib karo kiai dibanding-banding ke. Aku seneng karo Habib Syekh, ora seneng karo Habib kae. Ora kena. Habib Syekh kula yakin nggih mboten kersa jenengan banding-banding ke. Ana spesialis pecel, ana spesialis soto, ana spesialis rujak congor. Beda-beda. Napa? Rujak Cimur ya jok ngapa wong congor-congor ku dewe. Kulah yang paling rasa nengok diajak ngaji dekat takon. Iya ini sopo cocok apa ora? Ya kok diajak ngajuk dekat takon. Iya ini sopo kadang-kadang lah ngajak ngaji. Ayo makan ngaji. Wes tahu. Ya lah jenengan diajak ngaji jawabannya wis tahu. Hati-hati sesuk jenengan susah. Ya Allah, saya minta bahagia. Malaikat langsung melok wis tahu. Meromos kowe. Ila ra kenal. Kaya Pak Eko niku melu kula teng lokalisasi. Kula yakin gelem mlebu ra gelem metu. Soalnya saya ngaji di rumah itu ayo tenang. Oh my god, iso kok Eko Jumadi mlebu lokalisasi. Alah, mulai ngiler sak udare. Bu Jumadi hati-hati. Wong lanangnya kurang ajar. Lah ning dalan delok wong ayu. Wow. Begitu mulai delok bojone, weh, ya Allah. Lanang, lanang. Ayo, wong lanang iki luwih sayang karo anaknya apa karo bojone? Anak. Lungo adoh delok bocah cilik ning dalan sing dilingiling anake ning omah. Tapi lek lungo adoh delok wong ayu lali karo bojone ning omah. Mulih tekan omah delok anake katoke mlotro, dibenerke. Mlebu kamar delok bojone katoke bener diplotro. Wayahe, wayahe. Jum-jum-jum. Maka kula matur nuwun difasilitasi kali konco-konco apa mu? Tim Jaya. Muka-muka kelawan pengajian menikah ndak dosakan kula panjenengan sami tambah mahabbah kali para kiai. Amin. Sampun jam setengah kali. Pengajian dipunjaga paripurno. Kula pun kesel. Arep panjang, arep pendek di kodok. Enak kedua itu ya Pak Eko ya. Duh. Allah tambah yopo. Allah tambah yomongan. Duh mau bareng-bareng. Muka-muka sedaya ingkang rawuh pinaringan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang sakit hadir malam hari ini Engkau sembuhkan ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah Engkau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir karena cinta kepadamu Engkau mencintainya ya Allah. Siapapun yang hadir karena mencintai Rasulmu, Rasulmu akan mencintai mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Jumadi matur nuwun wallahul muwaffiq ila qomitore wa lafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.